Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada kitab Riyadhus Salihin di Imam Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi rahimallahu taala. Dan kita masih pada bab yang ketiga tentang bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Kita sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 155. Berkata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, "Wa ammal ayatu tsaniyatu faqala rahimallahu wa qawluhu ta'ala wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiris sabirin." Adapun pada ayat yang kedua, maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut, dari kelaparan, dari berkurangnya harta-harta kalian, dan juga jiwa-jiwa, serta buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Surat Al-Baqarah ayat 155. Berkata Syekh rahimahullahu ta'ala, "Hadhihi al-ayatu fima fiha qasamun minallahi azza wa jalla ay yakhtabira al-ibada bihadhihi al-umuri." Di dalam ayat ini terdapat sumpah dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ujian, cobaan kepada manusia dengan perkara-perkara tersebut. Faqauluhu, Lanabluwannakum ay lanakhtabirannakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walanabluwannakum, maksudnya adalah benar-benar, sungguh benar-benar kami akan menguji kalian, memberikan ujian kepada kalian. Bishay'in minal khawfi, dengan sedikit dari rasa takut. Lal khawfu kulluh, tidak dengan rasa takut yang semuanya, dengan tidak ketakutan yang menyeluruh. Jadi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ujian kepada kita, itu hanya sedikit. Sedikit dari ketakutan. Tidak ketakutan yang sifatnya menyeluruh. Bal syai'un minhu li'annal khawfa kullahu muhlikun wa mudammirun lakin bisyai'in minhu. Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan sedikit rasa ketakutan. Itu pun sedikit. Kenapa? Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dengan ketakutan yang sifatnya menyeluruh, maka itu akan membinasakan. Dan juga akan menghancurkan kita. Tidak akan tersisa. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya menguji dengan sedikit dari rasa takut tersebut. Kemudian al-khawf. Allah subhanahu wa ta'ala juga akan menguji dengan al-khawf, rasa takut. Apa makna dari al-khawf? Huwa faqdul amni wa huwa a'dhamu minal ju'. Al-khawf itu adalah faqdul amni, hilangnya rasa aman. Wa huwa a'dhamu minal ju'. Dan hilangnya rasa aman itu, rasa takut itu adalah ujian yang jauh lebih besar dibandingkan ujian kelaparan. Ujian dengan adanya rasa takut itu ujian yang lebih besar dibandingkan dengan ujian kelaparan. Nah, dibanding ujian kelaparan lebih dahsyat. Walihada qaddamahu Allahu alaihi, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, mendahulukan penyebutan rasa takut tadi sebelum rasa lapar. Li'anna al-insana al-ja'i'a rubbama yata'allalu wa yadhhabu yatlubu walau kana liha'u syajarin. Dikarenakan orang yang lapar itu, dia akan bisa mencari sebab untuk mengganjal perutnya. Dia akan pergi dan mencari sesuatu yang bisa untuk mengganjal perutnya, walaupun pelepah pohon, walaupun daun dari pohon. Lakinil khaif, akan tetapi kalau orang itu adalah orang yang merasa ketakutan, waliyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, la yastakirru la fi baitihi wala fi suqihi. Orang yang diliputi dengan rasa takut, waliyadu billah, maka dia tidak akan merasa tenang, tidak di dalam rumahnya, tidak pula ketika dia berada di dalam pasar. Gak tenang karena dia diliputi rasa takut. Nah, rasa takut, walaupun makanan banyak tersedia, tetapi tidak tenang. Wa akhwafu ma nakhafu minhu dhunubuna. Li'anna adh-dhunuba sababun likulli al-wailati wa sababun al-mukhatir wal-makhawif wal-'uqubati ad-diniyati wal-dunyawiyah. Dan ketakutan yang paling kita takutkan adalah dosa-dosa kita. Dikarenakan dosa-dosa itu adalah di antara sebab terjadinya kehancuran. Nah, sebab kita mendapatkan siksa, sebab kita mendapatkan musibah, perkara yang menakutkan akan menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Nah, di dunia maupun di akhirat. Itu terkait dengan dosa. Nah, jadi ketakutan yang harus kita tanamkan pada diri kita adalah ketakutan yang paling kita takutkan adalah terkait dengan dosa-dosa kita. Karena dosa-dosa kita itu adalah sebab terjadinya wailat. Nah, perkara-perkara yang membinasakan, menghancurkan. Nah, siksa di dunia dan juga di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi juga mengatakan walanabluwannakum bisyai minal khaufi wal ju'. Benar-benar kami akan menguji, memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit dari rasa takut dan rasa lapar. Wal ju' ay yubtala bil ju'. Maksudnya rasa lapar, bahwasanya seseorang akan diuji dengan kelaparan. Wal ju' yahtamilu ma'nayain. Dan rasa lapar ini mengandung dua makna, kata beliau. Al-makna al-awwal, makna yang pertama, ayuhdithallahu subhanahu fil ibadi waba'. Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada seorang hamba wabah. Wabah lapar. Huwa wabaul ju'i, wabah lapar. Bihaitsu ya'kulul insanu wa la yashba'u. Wa hadha yamurru 'alan nas. Wa qad marra bihadhihi al-biladi sanatan. Naam, wa qad marra bihadhihi al-biladi sanatun. Ma'rufatun 'indal 'amati tusamma sanatal ju'. Yakni wabah lapar ini maksudnya adalah seseorang yang dia itu makan tetapi tidak pernah merasa kenyang. Nah, seseorang yang dia itu makan. Nah, tetapi wala yashba'. Wala yashba'u, tetapi dia tidak pernah merasa kenyang. Kejadian ini pernah terjadi pada sebagian orang. Bahkan pernah terjadi di negeri ini, yakni negeri Saudi Arabia. Pernah terjadi pada negeri ini. Pada tahun yang dikenal dengan tahun kelaparan. Ya'kulul insanu asyai'al kithir walakinahu la yashba'u waliyadu billahi abadan. Di mana seseorang itu makan dengan sesuatu yang sangat banyak, tetapi dia tidak pernah merasa kenyang. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nuhaddath anna al-insana ya'kulu min at-tamr muhfiran kamilan fi anin wahidin wa la yashba'u waliyadu billah wa ya'kulu al-khubza al-kathira wa la yashba'u li maradin fihi. Diceritakan, nuhaddathu, diceritakan kepada kami bahwasanya ada seseorang yang dia itu makan kurma dalam jumlah yang banyak. Tetapi dia tidak pernah merasa kenyang. Waliyadu billah. Demikian juga ada orang yang makan roti. Makan roti dengan sangat banyak. Tetapi juga tidak kenyang. Tidak merasa kenyang. Lima radin fihi. Disebabkan karena penyakit ini. Wabak al-ju' penyakit lapar. An-nawthani, makna yang kedua adalah al-jadab was-sinin al-mumhalah. Makna yang kedua akan diuji dengan rasa lapar adalah adanya musim kering yang berkepanjangan. Paceklik. Adanya musim kering yang berkepanjangan dan paceklik. La yaduru fiha dhar'un wala yanmu fiha zar'un hadha min al-ju'. Di mana binatang ternak itu tidak mengeluarkan susunya dan juga tanaman-tanaman tidak bisa tumbuh. Hadha min al-ju'. Ini termasuk dari kategori lapar. Ujian lapar demikian. Ujian lapar beliau rahimahullahu taala sebutkan demikian. Taib, adanya masa paceklik, tidak bisa makan, dan seterusnya. Nah, baik itu sifatnya menyeluruh maupun person per person. Nah, kadang orang ada yang sesuatu yang kadang mengalami hari-hari di mana dia tidak bisa makan misalnya. Diuji dengan alju, itu pun juga sedikit. Wa qawluhu wa naqsim minal amwal. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami akan menguji kalian pula dengan kekurangan harta. Kekurangan harta, yakni naqsul iktisadi. Kekurangan harta. Yakni lemahnya ekonomi. Kurangnya ekonomi dia atau lemahnya ekonomi dia. Bihaitsu tusabu al-ummah biqillatil madati wal faqri wa yata'akhkharu iktisaduha. وترهق حكومتها بالديون التي تأتي نتيجة لأسباب بقدرها لأسباب يقدرها الله عز وجل ابتلاء وامتحانا. Lemahnya ekonomi di mana umat tertimpa kekurangan, kemiskinan, dan kemiskinan. Tusabul ummah bikillatil madah. Umat tertimpa ya kekurangan. Sedikitnya bahan-bahan pangan. Sedikitnya bahan-bahan yang mereka miliki. Ya kekurangan lah bahasa kita. Wal faqr dan kemiskinan. Wa yata'akharu iktisaduha dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga pemerintah menanggung banyak utang dikarenakan suatu sebab yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan sebagai ujian dan bala atas mereka. Kekurangan harta, melambatnya ekonomi. Taib. Ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawlu wal anfus, dan juga Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji kalian dengan kurangnya jiwa. Kurangnya jiwa. Ai al-maut, ya ini maksudnya adalah kematian. Bihaitsu yahillu fin-nasi aw bi'atun tuhlikuhum wa taqda 'alaihim wa tuqda 'alaihim. Kematian di mana masyarakat tertimpa wabah, wabah yang sangat mematikan. Nah, wabah-wabah yang sangat mematikan yang menimpa kepada mereka. Wa hadza aidan yahduthu katsiran. Dan ini juga sering terjadi. Sering terjadi. Wa laqad hudditsna annahu hadatha fi hadhihi al-bilad ay bilad al-najdiyah hadathun fiha waba'un 'azimun tusamma sanatahu 'inda al-'ama sanat ar-rahmah idza dakhala al-waba' fi al-bayt lam yubqi minhum ahadun illa dufina wal iyadu billah. Syekh rahimallahu taala menceritakan apa yang terjadi di kampung beliau. Dan sungguh diceritakan kepada kami bahwasanya telah terjadi wabah di negeri ini, yaitu negeri Najd. Peristiwa di mana terjadi wabah yang sangat besar, penyakit yang menyebar dengan cepat, sehingga tahun itu menurut orang-orang awam terkena dengan sanatur rahmah, tahun rahmah. Tahun rahmah. Nah, apabila wabah ini masuk di dalam sebuah rumah, apabila wabah ini masuk ke dalam sebuah rumah, maka penghulunya tidak akan tersisa, subhanallah. Lam yubki minhum ahadun. Penghuni dari rumah itu tidak akan tersisa sedikit pun, satu orang pun. Kecuali pasti akan dikuburkan, kecuali akan meninggal. Kecuali akan meninggal. Waliyadu billah. Yadkhulu fil baiti fihi asharatu anfusin. Misalnya, wabah itu masuk dalam rumah yang di dalam rumah itu dihuni oleh 10 orang. Au aktsar atau lebih. Fayusabu hadha bi'aradin. ومن غدا ثاني وثالث والرابع حتى يموتوا عن آخرهم. Apabila wabah tadi masuk ke dalam rumah yang diisi oleh 10 orang atau lebih tadi, ada satu yang tertimpa, dia akan langsung meninggal. Besoknya lagi akan meninggal yang kedua, ketiga, keempat, hingga yang terakhirnya. وحدثنا أنه قدم في هذا المسجد مسجد الجامع الكبير بعنيزة وكان الناس بالأول في قرية صغيرة ما فيها ناس كثير كما هو الحال اليوم كتب اليوم. Dan kami juga diceritakan bahwasanya didatangkan di masjid ini, dibawakan di masjid ini, yaitu Masjid Jami Al-Kabir di Unaiza, di kampung beliau. Di mana orang-orang ketika itu masih sedikit, belum banyak seperti sekarang. Yuqaddamu ahyanan fardhu shalah al-wahid sab'un ila thamanin janaizin. Na'udzu billahi minal awbi'ah. Didatangkan dalam satu salat wajib itu terkadang 7 jenazah sampai 8 jenazah. Dibawa 7 jenazah sampai 8 jenazah. Sampai 8 jenazah dalam satu salat wajib. Menunjukkan dahsyatnya wabah tersebut. Wa qawluhu wath-thamarat, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wath-thamarat, dan kami uji dengan sedikitnya buah-buahan. ay la yakunu hunaka ju'un walakin tunqasu samarat tunza'u barakatuha fi zuru'i wan nakhili wa fil ashjari al ukhra wallahu azza wa jalla yubtala al ibada bi hadhihi al umuri liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah Subhanahu wa taala menguji dengan sedikit buah-buahan. Sedikit buah-buahan. Yakni tidak ada kelaparan, tidak kelaparan, tetapi buah-buahan itu dikurangi. Buah-buahan sangat sedikit. Nah, keberkahan dari tanaman-tanaman, pepohonan itu dicabut. Nah, keberkahannya dicabut dari kurma dan lain sebagainya. Keberkahan yang ada pada tanaman-tanaman itu, nah, dicabut semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menguji dengan hal-hal ini agar mereka merasakan akibat perbuatan mereka, agar mereka bertaubat. Agar mereka merasakan perbuatan dari sebagian mereka yang mereka melakukannya, agar mereka itu kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. فيقابل الناس هذه المصائب بدرجات متنوعة بالتسخط وبالصبر وبالرضا وبالشكر كما قلناه فيما سبق والله الموفق. Dan manusia di dalam menghadapi musibah-musibah yang tadi kita sebutkan, manusia di dalam menerima, menghadapi ujian musibah-musibah ini dengan sikap yang berbeda-beda. Dengan sikap yang berbeda-beda. Ada yang mereka itu marah, ada yang mereka itu sabar, ada yang mereka itu ridho, ada yang mereka itu bersyukur. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya. Sekali lagi ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar akan menguji kita dengan ujian-ujian yang tadi disebutkan. Sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan dan jiwa, diuji dengan meninggalnya anggota keluarga, diuji dengan melambatnya ekonomi kita, diuji dengan sedikitnya bahan-bahan atau ya, kekurangan, kelaparan, rasa takut, kekhawatiran dan seterusnya. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wabasyiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang yang kemudian Allah jelaskan, orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah, dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya semuanya milik Allah Azza wa Jal. Apa yang kita miliki dari harta, dari makanan, sejatinya semuanya pemberian dari Allah Azza wa Jal. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Kenikmatan apa saja yang ada pada diri kalian sejatinya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan sedikit itu semuanya, maka kita pun akan langsung menyadari. Menyadari bahwasanya semua terjadi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang menguasai itu semuanya. Allah yang menguasai itu semuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tutup ayat tadi dengan wabasyiris sabirin. Maka bergembiralah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang faham dan mengerti semuanya itu adalah milik Allah, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.